pancen wis nasibku gara-gara bojo ayu bendino ngajaki patu gawe moncrote poloku aduh simbok pecah sirahku kaya copot iki jantungku salah kurang gugu kandamu amarga mung nuruti nafsu bojo ayu tansah kuatir saben dina mung ketar-ketir wis ra kuat anggonku mikir tak rasake kaya wong kentir mantrat poloku gara-gara duwe bojo ayu mantrat poloku saben dina gawene nesu mantrat poloku awan bengi ngajaki padu mantrat poloku yen ra kuat tak tinggal mlayu pancen kabeh wis tak niati jebul kepling ngerti pemburi keton jinggleng salahku rapi piye simbok nasibku iki arep njaluk tulung nang sapa kabeh sedulur padha nyukurno aduh bapak ati nelongso bunuh diri kok wedi lara simbok pecah sirahku kaya copot iki jantungku salah kurang gugu kandamu amarga mung nuruti nafsu bojo ayu tansah kuatir saben dina mung ketar-ketir wis ra kuat anggonku mikir tak rasake kaya wong kentir mantrat poloku gara-gara duwe bojo ayu mantrat poloku saben dina gawene nesu mantrat poloku awan bengi ngajaki patu mantrat poloku yen ra kuat tak tinggal mlayu pancen kabeh wis tak niati jebul kepling ngerti pemburi keton jinggleng salahku rapi piye simbo nasibku iki arep njaluk tulung nang sapa kabeh sedulur padha nyukurno aduh bapak ati nelongso bunuh diri kok wedi lara bunuh diri kok wedi lara bunuh diri kok wedi lara